Boleh antum sekarang juga bisa dibuka di mana, di Google ya. Bagaimana tarikat-tarikat, ya, tarikat-tarikat yang ada. Sungguh menyayat hati. Dan kita bersyukur mengenal sunnah. Kenapa tarikat-tarikat yang ada maunya adalah menundukkan dan menghinakan dirinya kepada Allah Ta'ala, tapi bukan dengan cara, bukan dengan tarikatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Faman rugiba an sunnati falaysa minni. Baik, kita masuk kepada pelajaran berikutnya. Qala al-muallifu bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa qawluhu ta'ala wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wa jatanibut taghut. Berkata penulis dan firman Allah Ta'ala, ya, sungguh kami mengutus pada masing-masing umat seorang rasul. An i'budullaha wa jatanibut taghut. Tugasnya apa? Agar mereka beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah, dan meninggalkan taghut. Pelajaran besar bagi kita yaitu tauhid tidak sempurna, tauhid tidak bisa dikatakan benar kecuali terpenuhi dua rukunnya. Apa rukun tauhid? Ya? Hah? Al-Isbat, An-Nafyu wal-Isbat. An-Nafyu wal-Isbat. Menafikan dan menetapkan. Nah, oleh karena itu di sini an-ibudullah, menetapkan, hanya menyembah Allah saja. Wajitani bitawud, dan meninggalkan tawud, menafikan tawud. Makanya dalam firman Allah, wa may yu'min billah, wa may yafur bitawud, wa yu'min billah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha. Famayakfur bitawud. Barang siapa, ya, yaitu apa? Kufur kepada tawud dan beriman kepada Allah, dia telah berpegang kepada tali yang kokoh, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini sinilah, ya, intinya. Sekarang kita bahas satu persatu dari ayat surat An-Nahl ayat ke-36, ya. Walaqad waw di sini, ya, bisa dikatakan waw istinaf, waw awal, ya. Lam bisa dikatakan sebagai sumpah, ya, muqaddar. Maksudnya bisa dikatakan demi Allah, sungguh benar-benar, ya. Sehingga bagi orang yang mendengarkan itu tidak perlu ragu. Dalam bahasa Arab ada namanya, ada waktu taukid seperti inna, ya. Inna Muhammadan mudarrisun. Sesungguhnya Muhammad itu mudarris, guru, pengajar. Sehingga bagi orang yang mendengarkannya enggak perlu ragu. Ya. Di sini ada lam, dikatakan lam muti'a liqasam muqaddar, ya, yang dalam fungsinya adalah untuk qasam, untuk sumpah yang ditakdirkan, ya. Dan qad litahqiq sebagai apa? Muakkad, muakkadah, yang dikuatkan, ya. Fal jumlah muakkadah bil qasam al muqaddar wal lam wa qad. Maka di sini, ya, firman Allah surah An-Nahl ini dikuatkan dengan huruf qasam, sumpah muqaddar, tapi tidak jelas, ya. Dan lam dan qad, nah, di sini. Sehingga bagi yang mendengarkan tidak perlu meragukannya, harus yakin dengan seyakin-yakinnya. Apa beritanya? Walaqad, sungguh benar-benar, ya, tidak perlu ragu. Apa itu? Ba'athna fi kulli ummatin, kami telah mengutus pada masing-masing umat. Ba'athna yaitu arsalna, Ba'atsna akhrajna, kami keluarkan, kami utus pada masing-masing umat. Dan umat itu di dalam Al-Qur'an punya beberapa makna, ya. Kalau ummah dalam surat An-Nahl ayat 36 ini maksudnya adalah sekelompok manusia. Ada dalam surat An-Nahl, surat An-Nahl ayat 120, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Ibrahim sesungguhnya umat qanitan lillah, yang taat kepada Allah. Maksud ummah di sini imam, ya. Jadi umat maknanya pertama apa? At-ta'ifah. Apa ta'ifah? Segolongan manusia. Contohnya surat An-Nahl ayat 36. Yang kedua maknanya al-imam. Ya, al-imam. Yaitu apa? Dalam surat An-Nahl 120, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah imam, pemimpin yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga maknanya al-millah. Millah, millah itu apa? Agama. Agama, jalan hidup. Terdapat dalam surat Az-Zukhruf ayat 23. Inna wajadna aba'ana ala millah ala ummatin, ya, yaitu ala ummah, ala millah, ya. Bahwa kami dapatkan nenek moyang kami ala ummatin, yaitu ala millatin, di atas millah. Kemudian makna berikutnya az-zaman, waktu. Dalam surat Yusuf ayat 45, waddakara ba'da ummatin, ya, waddakara ba'da ummatin, disebut setelah waktu tertentu, ya, setelah zaman yang setelah berlalu. Nah, ini makna ummah. Namun makna ummah yang dimaksud dalam ayat tersebut An-Nahl ayat 36 adalah at-ta'ifah. At-ta'ifah, segolongan manusia. Dan dalam hadis Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsu Muhammadin biyadih la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyun wala nasraniyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa annahu kana ashabun nar. Nabi bersabda, walladhi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah, tidaklah seorang pun yang mendengarkan tentang kenabianku dari umat ini, yahudiyun wala nasraniyun, baik Yahudi maupun Nasrani. Tsumma yamutu walam yu'min billadhi ursiltu bihi, kemudian dia mati tidak beriman dengan yang aku bawa, illa annahu kana min ashabin nar, kecuali ia sebagai penghuni api neraka. Berarti Yahudi dan Nasrani masuk umat Nabi Muhammad tidak? Masuk umat Nabi Muhammad tidak dari di sini? Masuk tidak? Masuk, tapi namanya umat apa? Ummatud dakwah. Ah, ini. Ummatud dakwah. Ah, Nabi bersabda dalam hadis yang lain, la tajtami' ummati ala dhalalatin. Umatku tidak akan pernah bersepakat di atas kesesatan. Siapa umat di sini? Ummatul ijabah. Ya. Nasrani sekarang, Yahudi sekarang masuk pada ummatud dakwah, umat yang didakwahi. Adapun umat Islam ini kita semua ummatul ijabah, umat yang menerima. Ya, ijabah, menerima dakwah. Ya alladzina amanu istajibu lillah walil rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Wahai orang-orang beriman, sambutlah, terimalah, ya, seruan Allah dan Rasul. Baik, kita termasuk ummatul ijabah. Jadi umat sekarang ini ada dua, ummatul dakwah dan ummatul ijabah. Yahudi tadi menjadi ummah, ummatul apa? Ummatul dakwah, yang masih dakwahi. Ya. Alhamdulillah sudah banyak dari mereka yang masuk ke dalam agama Islam. Kemudian para ikhwah yang dirahmati Allah, dalam surat An-Nahl 36 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa masing-masing segolongan manusia diutus seorang rasul. Ya. Dan kita tahu bahwa rasul pertama kali adalah Nabi Nuh. 1000 tahun kata Ibnu Abbas antara Nabi Adam sampai Nuh 1000 tahun selamanya tidak ada yang namanya kesyirikan. 1000 tahun tidak ada kesyirikan. Baru masa Nabi Nuh. Makanya Nabi Nuh kata sebagai rasul. Ya. Di antara perbedaan Nabi dan rasul kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau Nabi tidak ada yang memusuhi, menentang dakwah. Tapi kalau rasul iya. Ya. Sebab Nabi Adam tidak ada yang menentang, Nabi Idris tidak ada yang menentang. Namun surat Al-An'am 112 menjelaskan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Ya. Yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufal qawli ghurura. Demikian kami jadikan pada masing-masing nabi ya musuh aduan. Dari apa? Syayatinal insi wal jin. Dari setan manusia, jin dan setan manusia. Allahu a'lam bishawab. Ya. Penjelasan Syaikhul Islam mengatakan perbedaan nabi dan rasul yang mencolok ya, selain kalau nabi itu dapat wahyu tapi tidak menyampaikan ya. Sementara rasul menyampaikan, tapi perbedaan mencolok kalau rasul ada musuhnya. Tapi kenapa surah Al-An'am ini dikatakan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Allahu a'lam, ya bisa jadi maksud nabi di sini adalah yang juga rasul. Karena setiap rasul pasti nabi. Tidak setiap nabi rasul. Ya. Ini penjelasan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Istiqamah. Ya. Sehingga ulama sepakat dengan hadis syafa'ah bahwa rasul pertama kali siapa? Nabi Nuh. Ketika hadis syafa'ah bahwa ada minta syafa'ah dari Muhammad kepada Nabi Adam, wahai Adam, lihat keadaan kami. Syafi'na, berikan kami syafaat. Kata Adam, nafsi-nafsi, datang kepada Nabi Nuh ya. Kepada Nabi Adam mengatakan, ya Adam, anta awalul bashar. Kepada Nabi Nuh mengatakan, anta awalur rusul. Nah, dengan nas, bukan dengan ijtihad, dengan nas ya, bahwa rasul pertama kali adalah Nabi Nuh. Oleh sebab itu rasul itu fungsinya adalah menyampaikan hujjah. Wa ma kunna mu'adzibina hatta naba'atha rasula. Tidaklah kami mengazab ya sampai kami mendatangkan dan mengutus rasul. Oleh karena itu Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin beliau mengatakan wal hikmatu min irsalir rusul, hikmah ya di antara diutusnya rasul yang pertama adalah iqamatul hujjah. Ya, bisa dicatat hikmah diutusnya rasul. Hikmah diutusnya rasul. Satu, ya, untuk menegakkan hujjah. Untuk menegakkan hujjah sehingga tidak ada alasan bagi manusia. Ya. Sebagaimana surat An-Nisa ayat 165, rusulan mubasysyirina wa mundhirina li alla yakuna lin-nasi hujjatan lin-nasi 'ala Allah hujjatan ba'da ar-rusul. Rusulan, para rasul ya, mubasysyirina wa mundhirin, memberi kabar gembira dan memberi peringatan agar apa? Li alla yakuna lin-nasi 'ala Allah hujja, agar tidak ada bagi manusia yaitu alasan di hadapan Allah setelah diutusnya rasul. Sudah enggak ada alasan ya mudhir hujja. Meskipun demikian juga ada fahmul hujjah, memahami hujjah. Karena ada orang diberi hujjah tapi tidak paham. Ya. Oleh sebab itu nanti orang yang akan disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah juga bahwa fitnah itu akan berhenti kalau manusia masuk surga, masuk neraka, selesai sudah. Di dalam kubur, di dalam dunia apalagi fitnah semuanya. di dalam kubur adalah fitnatul kubur. Di akhirat juga ada fitnah. Apa? Nanti anak yang meninggal masih kecil, disebut dalam hadis tersebut, hadisnya memang ada yang dhaif, ada yang hasan, dikumpulkan jadi sahih ghairih, kata Syalbani, ya. Anak kecil masuk. Kemudian orang gila. Orang tuli, orang bisu tuli, enggak paham sama sekali, enggak dengar apa-apa. Nanti mengajukan hujjah, ya Allah, dulu saya dilempar anak kecil dari belakang. Ya Allah, dulu saya mati masih kecil. Ya Allah, saya dulu enggak dengar apa-apa, enggak dengar dakwah. Yang tinggal di pelosok-pelosok yang tidak pernah tersentuh dakwah, semua mengajukan apa? Argumentasinya, alasannya. Kemudian ada fitnah, suruh masuk ke dalam api neraka. Api. Yang masuk berarti taat, api jadi dingin. Masuk menjadi penghuni penuh surga. Yang tidak taat berarti tidak mau. Ini para jemaah. Ini fitnah kata Islam tidak akan berhenti kecuali sudah masuk surga, masuk neraka. Sehingga apa? Hidup fitnah, mati fitnah. Fitnatil mahya wal mamat. Ya. Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Jadi fitnah tidak akan berhenti kecuali surga dan neraka menjadi tempat tinggal kita para jemaah. Ya. Kemudian yang kedua, hikmah diutusnya Rasul adalah ar-rahmah, sebagai rahmat, ya, sebagai rahmat untuk seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Surat Al-Anbiya ayat 107. Al-Anbiya 107. Kemudian yang ketiga adalah bayanut tariq al-musilu ilallah, bayanut tariq al-musilu ilallah ta'ala. Li'an al-insan la ya'rifu ma yajibu lillah ala wujud tafsir illa an tariqir rusul. Yang ketiga, menjelaskan cara atau jalan, ya, cara atau jalan yang menyambung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya juga sholat para jemaah. Sholat adalah cara bagaimana kita nyambung dengan Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Karena manusia tidak tahu apa yang wajib ia lakukan untuk Allah ta'ala secara tafsil, secara terperinci, kecuali dengan jalan yang dijelaskan oleh para rasul. Kita diberi thariqah berupa sholat, ya, sholat untuk nyambung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya tidak bosan-bosan untuk menyampaikan, ya, mari kita berupaya untuk bisa mendapatkan takbiratul ihram. Nah, karena Nabi bersabda, man shalla lillahi arba'ina yauman fi jama'atin yudrikut takbiratul ula kutibat lahu bara'atan, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Rawahu Tirmidzi an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi bersabda SAW, barang siapa yang sholat karena Allah selama 40 hari berjamaah dan dia mendapatkan takbiratul ula, yaitu takbiratul ihram, maka dicatat dua lepas diri. Dicatat dua perkara yang lepas diri dari berlepas diri dari keduanya. Yang pertama apa? Bara'atun minan nar, yang kedua bara'atun minan nifaq, ya. Lepas dari, bebas dari neraka dan bebas dari sifat munafik. Sahabat semua takut kepada sifatmu munafik, sifat nifak. Nah, maka yang mendapatkan 40 hari, kita paling tidak berusaha dan berupaya. Tidak dapatnya takbiratul ihram karena apa? Karena udhrun minal a'dhar, karena udhur, jadi ada udhur yang lain, ya. Ini saya jelaskan, ya, manfaat diutusnya Rasul apa? Bayanut tariqil musil ilallahi ta'ala. Rasul menjelaskan bagaimana jalan atau cara menyambung kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'annal insana la ya'rifu ma yajibu lillah. Karena manusia tidak tahu, ya, apa yang harus ia lakukan sebagai wajiban kepada Allah taala ala wajhi tafsil, dengan cara yang terperinci, yang tafsil. Kecuali illa an tariqir rasul. Kecuali dengan cara yang disampaikan Rasul. Saya contohkan salat di sini, ya. Maka semuanya, ikhwan yang di luar, yang tinggal di sini, mari usaha dapat takbiratul ihram. kecuali ada uzur. Karena masalah kalau ada uzur sudah berusaha, biasanya perut mules. Ya masih harus ke belakang. Sudah berusaha, ya tadi mau mandi segera karena tadi malam ada PR misalkan. Ya, ada pekerjaan rumah. harus mandi, kedinginan, geter tertunda kemudian tertidur. Ah, tapi yang mungkin sudah terbangun, sudah terjaga, masih nunggu qomat, sampai di masjid ya tidak mungkin mendapatkan takbiratul ihram, ya. Lau ya'lamun nasu ma fil nida, ya, wa saffil awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu alaih lastahamu. Rawah Muslim. Seandainya manusia itu tahu, ya, keutamaan yang ada di dalam azan dan juga saf yang pertama, kemudian mereka tidak mungkin untuk mendapatkan saf yang pertama tersebut kecuali harus diundi, maka mereka pasti mau untuk diundi. Nah, ini kan sayang. Nabi sudah menjelaskan dengan cara yang terperinci seperti ini. Ini saya berikan contoh supaya nanti kita bisa berlomba-lomba untuk mendapatkan saf pertama. Kenapa? Saf pertama itu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alas shufufil mutaqaddimah. Ya. Rawahu Abu Dawud bahwa Allah dan para malaikat membacakan solawat kepada orang-orang yang ada di saf-saf yang pertama. Kan sayang para jemaah. Sayang sekali. Sayang sekali. Ya. Mari kita berlomba-lomba untuk menjalankan sunnah ini karena sholat adalah yang paling penting ibadah atau amal yang paling pertama kali dihisab. Tadi malam sudah saya jelaskan. Ya. Nah, di sini pas ya bahwa fungsi Rasul, hikmah dari Rasul menjelaskan bagaimana kita berhubungan secara terperinci. Makanya tadi saya sebutkan ada istilah definisi secara istilah oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa ibadah adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbullah wa yardha min al-aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Ya, satu nama yang mencakup semua. Seluruh apa saja yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Kalau Allah juga masuk rasulnya, ucapan maupun perbuatan. Baik yang zahir maupun yang batin, ibadah hati, ibadah lisan, ibadah anggota badan. Yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, Quran dan hadis-hadis yang sahih. Dan tadi hadis tersebut adalah hadis-hadis sahih terkait dengan ibadah yang sangat mulia, yaitu ibadah sholat. Ya. Dan kita juga tidak boleh seudon sama, oh kenapa ini sholat terlambat? Ah, tapi kalau selalu masbuk, setiap sholat masbuk, nah itu memang perlu ditandatanyai. Tanda tanya. Betul. Itu sudah menjadi kalau selalu masbuk. Ada apa? Ainun. Tapi kita tidak boleh suudzon ya karena gantian. Tapi kalau sampai berjamaah satu shof masbuk, itu satu hal yang aneh bin ajaib. Apalagi sampai dua shof masbuk, aneh bin ajaib. Apalagi ketika takbiratul ihram cuma jamaah sedikit, selebihnya tidak dapat. Kalau imam bacanya tidak panjang, sudah pasti terlambat semua. Ini mari kita semua perbaiki. Karena Rasul sudah menjelaskan. Hikmah diutusnya Rasul, bayanut tariqil musil ilallahi ta'ala. Li'annal insana la ya'rifu ma yajibu lillahi ala wajhi tafsil illa an tariqir rusul. Tapi kalau memang ada udzur, ya tidak ada masalah. Semoga Allah Ta'ala ya memberikan taufik kepada kita untuk bisa berlomba-lomba, kalau bisa, ya setelah sholat sunnah di rumah, karena afdalu apa? Nabi bersabda, afdalu sholatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Seutama-utama sholat seseorang di rumahnya, kecuali sholat wajib. Sholat sunnah, segera ke sini. Segera ke masjid. Antum juga di mana-mana, ya. Habis sholat sunnah, segera ke masjid, sehingga bisa mendapatkan takbiratul ihram kecuali ada udzur, itu lain pembicaraan. Kemudian selanjutnya para jemaah rahmati Allah, ya. Tadi Rasul sudah definisinya mendapatkan wahyu. Rasul itu adalah nabi, ya. Nabi laki-laki, ya, dapat wahyu tapi tidak disampaikan. Kalau Rasul dapat wahyu laki-laki dan disampaikan, ada kewajiban untuk tabligh. Itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi nabi dengan surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya. Nabi itu dari kata An-Naba. Nah, makanya sudah ada surat, surat apa? An-Naba. Apa artinya? Berita, berita yang agung. Nabi pemberi berita. Makna nabi pemberi berita, ya. Nabi Muhammad diutus dengan surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Belum ada kewajiban menyampaikan wahyu. Nah, setelah itu turun surat Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir kum fa'andir. Ya. Wasiyabaka wa rabbaka fatahhir wasiya wa rabbaka fakabbir ya wasiyabaka fatahhir. Wahai yang berselimut, ya, diutus jadi rasul. Ya, makanya ketika Nabi mengundang semua kerabatnya mengaku sebagai rasul, ya semua marah. Tabbadlaka ya Muhammad ali hadza jama'tana. Selanjutnya baru inti dari pembicaraan atau pembahasan surat An-Nahl, anibudullaha, agar mereka nyembah Allah. Ini namanya al-isbat, menetapkan, ya. Wajatanibut taghut, meninggalkan taghut. Agar mereka nyembah Allah dan meninggalkan taghut. Ya. Ibadah, ibadah itu ada ubudiyah, itu ada tiga macam, ya. Ubudiyah, yang pertama al-ubudiyatul khassah. Pertama al-ubudiyah al-ammah, peribadatan secara umum, peribadatan secara umum, ya. Ini berlaku bagi siapa? Bagi semua makhluk, bagi semua makhluk yang berakal, sebagaimana terdapat dalam surat Maryam ayat 93, ya. Allah berfirman, in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda, in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda. Tidaklah, ya, setiap man sini lil aql, kalau ma lil aql berarti lil aql, ya. Tidaklah yang ada di langit malaikat dan ada di bumi yaitu manusia, ya, jin, kecuali apa? Akan datang nanti pada Allah sebagai hamba, baik itu yang beriman maupun yang kafir. Ini namanya ubudiyatun ammah, penghambaan secara umum, ya. Yang kedua ubudiyatun khosoh, penghambaan secara khusus. Ini berlaku hanya untuk orang beriman. Wa ibadurrahmani, ya, wa ibadurrahman alladzina yamsuna alal ardi hauna, dalam surat Al-Furqan ayat 63. Wa ibadurrahman alladzina yamsuna alal ardi hauna, hamba-hamba Allah Ar-Rahman, mereka berjalan di atas muka bumi haunan, dengan rendah hati. Nah, ini adalah ubudiyah khusus, penghambaan secara khusus bagi orang beriman. Kalau yang surat Maryam 93 tadi, penghambaan secara umum berlaku bagi semua makhluk, malaikat, jin dan manusia, dan di sini, ya, termasuk juga orang yang kafir, jin yang kafir maupun manusia yang kafir. Baru yang ketiga adalah ubudiyatun, ya, khassatil khassah, penghambaan yang lebih khusus lagi, yang bersifat lebih khusus lagi. Seperti apa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Isra ayat pertama, subhanalladzi sakhor lana hadza subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah yang telah menjalankan ya hambanya. Nah, sama-sama hamba. Nabi hamba, orang kafir hamba, kita hamba. Tapi ketiga hamba ini berbeda. Ya. Orang kafir namun iman masuk ubudiyyah amma in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Tidaklah yang ada di langit dan di bumi kecuali datang menghadap Allah sebagai hamba semuanya. Untuk orang beriman ubudiyyah khassah wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, hamba-hamba ar-rahman, mereka yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Dan Nabi juga subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram. Bahkan dalam hadis disebutkan man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nah, makanya di sini penting ini. Ya. La tutruni kama atratun nasara al-masih ibnu maryam an abdullah faqulu Allah an abdullah faqulu abdullah wa rasuluh. Jangan kalian perlakukan aku sebagaimana orang-orang Nasoro memperlakukan Al-Masih bin Maryam. Aku hamba Allah, maka katalah hamba Allah dan Rasulnya. Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ah, sebagai hamba, tetap sebagai hamba. Jangan berikan hak-hak ketuhanan. Sebagai Rasul juga punya hak sebagai Rasul. Namun hambanya Nabi apa? Ubudiyah khassatil khassah. Ah, ini para jemaah. Nah, kita diajak semuanya untuk menghamba, beribadah kepada Allah dengan definisi yang sudah kita paham. Danlah kita memiliki sifat apa? Sifat ubudiyatun khassah di samping ubudiyah ammah. Ubudiyah ammah sudah pasti, tapi untuk ubudiyah khassah belum tentu. Maka kita diajak di sini agar menjadi ubudiyah khassah. Ya, waqa' Allah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah," agar mereka menyembah Allah saja. Ubudiyah khassah. Ubudiyah khassah bagaimana? Lillah, fillah, billah. Ubudiyah khassah bagaimana? Ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yirda min al-aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Perlu kita belajar ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis dan sebagainya para jemaah. Untuk apa? Agar fillah. Agar apa? Agar beribadah sesuai dengan apa yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir adalah wajatani butagut, agar mereka meninggalkan tagut, ya. Tagut secara bahasa ya dari kata togo. Togo itu yang melampaui batas, ya. Tagut mustaq min tughyan. Tughyan mujawazatul had, yang melampaui batas. Togo sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Haqqah ayat 11, inna lamma tagal ma'u hamalnakum fil jariyah, ya. Ketika air melampaui batas, kami bawa kalian fil jariyah. Nah, di sini air melampaui batas, tagal ma', kalau sudah air laut melampaui batas pantai, namanya togol ma'u. Air sudah melampaui batas. Orang yang melampaui batas disebut togut. Ya, kita disebut sebagai hamba. Kalau kita mengambil hak-hak ketuhanan, maka kita melampaui batas. Berarti kita disebut dengan togut. Ya. Ibnu Qayyim beliau mengatakan, wa ajma'a ma qila fi ta'rifihi wa ma dzakara al-Qayyim rahimahullah bi annahu ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min madbu'in aw ma'budin aw muta'in wa muraduhu man kana radiyan bidzalik. Dan yang paling mengumpulkan tentang definisi tagut apa yang disebutkan Ibnu Qayyim, yaitu apa? Yaitu seorang hamba melampaui batas, ya. Apa saja yang telah dilampaui oleh seorang hamba, batasan, Baik itu matbu yang diikuti, ma'bud yang diibadahi, muto yang ditaati. Ya. Jadi di sini Ibnu Qayyim membagi tauhid ada tiga macam, matbu, ya. Kemudian ma'bud, muto. Matbu yang diikuti, ma'bud yang disembah, muto yang ditaati. Itu tauhid. Ya. Kita belum adzan ya? Belum ya? Belum masuk isya. Oh, sudah ya? Baik. Baik, kita break adzan dulu. Setelah itu kita lanjut penjelasan tentang tauhid, baru kita buka dengan tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Astagfirullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la haula wala quwata illa billah. Ya. Di sini saya lewati terkait dengan i'rab ya. Tata bahasa Arab seperti Ani Ibudullah di sini, apakah an tafsiriyah atau an masdariyah? Ya tidak saya bahas ya, karena terkait dengan bahasa ya, harus tahu dulu apa itu masdariyah, apa tafsiriyah. Ya. Saya lompat. Kemudian pembahasan wajtanibu tughut. Dalam hadis disebut ijtanibu as-sab'ah al-mubiqat. Ijtanibu as-sab'ah al-mubiqat. Jauhi tujuh perkara yang membinasakan. Ada bahasa Arab da' ma yaribu ila ma yaribu. Tinggalkan yang meragukan kepada tidak meragukan. Dalam Al-Qur'an juga dijelaskan wala taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Nah, di sini pakai ijtinab. Wala taqrabuz zina. Itu jangan dekati zina, tapi bisa masih ada jarak untuk bisa mendekat. Ya. tinggalkan dak mairu masih bisa mendekat. Tapi kalau ijtinab seperti dinding sana sama dinding sebelah kiri itu ijtinab. Artinya apa? Tidak mungkin ketemu. Ini kata ijtinab, ya. Maksudnya apa? Ya, ibta'idu anhu bi an takunu fi janibin wa huwa fi janib. Menjauh dengan cara dia ada di samping sana dan yang lain ada di samping sana. Dalam keterangan yang lain, ijtinab Syekh Muhammad bin Sulaiman menjelaskan, yaitu dinding ini dengan dinding sana, ini gak mungkin ketemu. Ya, kalau antum agak menjauh, menjauhlah. Ibta'id anhu. Ya, ibta'id anhu, jauh dari dia, masih bisa dekat. Wala taqrab, jangan dekati, masih bisa ketemu. Masih bisa ketemu. Utruk, tinggalkanlah, masih bisa datang. Tapi kalau ijtan ibu di sini benar-benar disuruh seperti dinding sana sama dinding sini. Apa disuruh? Wajatan ibu taghut, disuruh meninggalkan jauh dari taghut tersebut. Lantas taghut itu apa? Dari kata taghut yaitu yang melampaui batas. Segala sesuatu yang melampaui batas disebut taghut. Ya. Di antaranya Ibnu Qayyim mengatakan matbu', yang diikuti. Ya. Biasanya diikuti siapa? Kahin, sahir, dukun, tukang sihir, ya, arraf, paranormal. Ya. Sekarang ini menurut tahun Imlek tahun apa ini? Anjing tanah. Ya, saya lewat kota wisata itu, ini kok di depan kampung Cina itu ada anjing. Ya, saya tanya ke Google, ini tahun apa sih? Iya benar, anjing tapi anjing tanah. Ternyata mereka begitulah, ya. Nah, ini perkataan siapa? Arrof paranormal, termasuk togut, ya. Dan diikuti omongannya, sehingga menentukan kebijakan bisnis, bahkan kebijakan politik, kebijakan negara, kebijakan yang lain-lain. Sementara kita dengar hadis Nabi, man ata arrofan au kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, rawahu Abu Daud. Barang siapa yang mendatangi dukun atau paranormal dan membenarkan perkataannya, maka dia telah ingkar kufur kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada paranormal kadang-kadang pamannya mau enggak mau datang. Kadang pamannya dukun. Ya. Omnya dukun. Gimana Pak Ustaz? Nah, kalau datang saja hukumnya haram. Kalau datang kemudian bertanya dan membenarkan perkataannya, kufur. Karena memang hak ghaib hanya untuk Allah. Di sini cacat, ya, dalam tauhid asma wa sifat. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Hanya di sisi Allah, ya, yaitu apa? Kunci-kunci yang gaib, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Qul la aqulu lakum indi khazainullah wa la alamul ghaib wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilayya. Al-An'am 50. Muhammad katakan kepada manusia, apa? Aku tidak mengatakan kepada kalian bahwa aku memiliki perbendaharaan Allah dan aku tidak mengerti yang gaib. Maka ketika ada orang mengaku gaib, mengerti yang gaib, berarti dia telah mengambil haknya Allah, berarti dia melampaui batas, berarti dia taghut. Dari jenis matbu', yang diikuti omongannya, ya, termasuk juga yaitu tukang sihir, ya. Ini matbu'. Kemudian ma'bud yang disembah masuk ke dalamnya patung, al-asnam, atau juga kuburan disembah. Karena Nabi sendiri berdoa, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku berhala yang disembah. Sonam, ya, sampai Nabi Ibrahim berdoa, wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Ya, ya Allah, jauhkan aku dan anak-anakku dari menyembah sonam. Sonam itu ya lebih khusus daripada wasan. Sementara Nabi berdoa, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ada yang sampai wasanan, ada tambahan yu'bad, sebagaimana lewat Imam Malik. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku wasan, berhala yang disembah. Ya. Oh enggak kok, kami enggak nyembah. Buka surat Az-Zumar ayat ketiga. Ya. Walladzina takhudu min dunihi awliya' ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Orang-orang yang menjadikan Allah, menjadikan selain Allah sebagai pelindung, mereka mengatakan kami tidak nyembah kok, cuman tujuannya agar mendekatkan diri kami kepada Allah Ta'ala. Nah, seperti ini dah yang dikatakan juga menyembah, ya, tapi pengakuan mereka tidak seperti itu, ya. Ma'bud yang disembah. Dan ini banyak sekarang, ya. Bukan nyembah, sujud kepada kuburan, ya. Berdoa minta kepada kuburan, tawassul kepada kuburan, masuk ke dalamnya. Kemudian yang ketiga adalah al-muta', yaitu yang ditaati, seperti ya para ulama, para umaro, masuk ke dalamnya. Ya. Ketika Adi bin Hatim baru masuk Islam, di lehernya masih ada salib. Kemudian Nabi membacakan surat, yaitu surat At-Taubah ayat 31. Ittakhudhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Orang-orang Nasoro itu menjadikan pendeta-pendeta mereka sebagai sesembahan selain Allah. Kemudian Ali bin Hatim menolak, oh tidak begitu ya Rasul. Ya, tapi mereka telah menghalalkan. Ahallu ma harramallah wa harramu ma ahallallah. Mereka telah mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ya. Mereka telah menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan yang Allah halalkan. Dan kalian mengikuti mereka. Apa kata Nabi? Wadzalika ibadatuhum iyahum. Maka hal seperti itu adalah sama dengan ibadah, menyembah kepada mereka. Ibadah kepada mereka. Ya. Karena telah menghalalkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Maka yang seperti itu disebut dengan Tawud. Ya, ada tiga macam Tawud, yaitu matbu' yang diikuti omongannya, ma'bud yang disembah, muta' yang ditaati. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ayat ini, ya, tugas Rasul semuanya sama, ijma' sepakat mengajak kepada tauhid, meninggalkan kesyirikan, ya. Dan tauhid tidak bisa sempurna kecuali ada dua rukun, an-nafyu wal isbat, menolak dan menetapkan. Kalau hanya menetapkan saja, ilahumma Allah, apakah ada ilah bersama dengan Allah, itulah syirik. Kalau menolak saja, semua ditolak, ya, yang lain ditolak, Allah ditolak, itu namanya ateis. Maka harus ada dua, an-nafyu wal isbat, menolak dan menetapkan. Dan memang ketika menolak inilah ya yang banyak mengandung resistensi yang cukup tinggi. Kalau menerima itu enak, kalau nyaring, menolak itu yang berat. Sementara agama Islam itu harus mengakui dan harus menolak. Inna dina indallahi al-islam, yang lain batil. Harus. Kemudian mengatakan tidak ada sesembahan yang berat disembah, semuanya tidak bisa kecuali Allah Ta'ala. Nah, memang di sini resistensinya tinggi dakwah ini. Ya. Dakwah tauhid, sehingga tidak mau ya orang-orang waqalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra. Mereka berkata, jangan tinggalkan sembahan kalian, jangan tinggalkan wad, suwa, yaghuth, ya'uq dan nasr. Enggak mau. Ya. Saya mau nyembah Allah Ta'ala, tapi enggak mau yang lain. Enggak mau meninggalkan yang lain. Oleh sebab itu ketika disuruh innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Mereka dulu ketika disuruh mengatakan la ilaha illallah sombong, enggak mau istikbar, dan punya ternyata punya alasan, punya argumen. Apa argumentasinya? Wa yaquluna a inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Apakah kami harus meninggalkan sesembahan kami yang lain gara-gara tukang syair yang gila? Sudah tidak mau lempar tuduhan. Tukang syair gila lagi. Padahal tukang syair itu dulu punya kedudukan yang tinggi, tapi ini tukang syair yang gila. Sebenarnya diakui bahwa bahasa Quran itu bahasa yang memiliki sastra yang tinggi. Namun karena mau menutupi dipakai kata gila. Tapi mudah-mudahan enggak ada orang gila yang nyerang ustaz. Baiklah para jemaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat ya. Cukup insyaallah keterangan tersebut ya sebagai penjelas dari surat An-Nahl ayat 36 ya. Kata-kata umat, kata-kata rasul, kata-kata ibadah, kata-kata ijtinab, lafadz tauhid, nah, itu semua sudah antum dengarkan bersama ya. Harapan saya mudah-mudahan bisa dicatat dengan benar, bisa dicatat dengan baik ya, kemudian bisa dipahami, kemudian diamalkan, dan kalau bisa dihafalkan. Karena itu saya tebak kembali setiap awal pelajaran. Namun sekarang nanti kalau ada pertanyaan, ini ada hadiah ya, yaitu kitabut tauhid ya, ada hadiah kitabut tauhid dari panitia ya. Dan pertanyaannya adalah pelajaran yang sekarang. Namun sebelum ada pertanyaan dari saya, barangkali dari antum ada pertanyaan, silakan. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ada pertanyaan? Ya, sebentar. Agamanya yang adiknya Nasrani ya. Masih Katolik. Ya, ya, ya. Nah, dari keluarga si suami tidak ada satupun yang datang karena tidak setuju. Terus tadi ibu mertua Anda bilang kamu datang aja temani dia tadi di acara kewajibannya di restoran. Tapi diharuskan memakai kostum atau iya seragam untuk keluarga besar. Jadi mertua iya yang hampir mayoritasnya tidak semuanya kecuali istri Anda dan adik ibu Anda yang muslim dari keluarga besar ya. Yang pertanyaan Anda, apakah bila Anda memakai kostum yang diberikan oleh mereka itu, apakah itu termasuk iya. Dan pertanyaan kedua, nanti ketika saatnya Anda bertemu dengan istri itu sama suaminya, nasihat apa yang harus Anda sampaikan? Iya. Iya, emang ini satu sisi berat, satu sisi kesempatan, ya. Yang pertama, secara hukum laki-laki muslim boleh menikahi ahlul kitab. Nah, makanannya boleh ya. Wa ta'amul ladzina utul kitab halal lakum wa ta'amukum halal lahum. Makanan ahlul kitab itu halal bagi kalian dan juga makanan kalian halal bagi mereka. Nah, di sini juga wanita ahlul kitab Yahudi maupun Nasraniyah. Maka boleh menikah ya dengan tetap berlainan agama, tetap itu boleh. Cuman karena yang wanita itu Nasraniyah, ya tetap walinya bapaknya enggak ada masalah Nasraniyah. Kecuali perempuannya masuk Islam, maka bapaknya enggak bisa diwali. Ya. Bapaknya enggak bisa diwali. Kepada siapa walinya? Wali hakim. Ya. As-sultan waliyun liman la waliyalahu. Ya. Nah, tapi di sini sepertinya tetap di agamanya ya, di Katoliknya ketika menikah. Ya. Di itu berarti tetap kan, berarti dengan acaranya ini ya. Nah, kalau acaranya seperti itu, maka kan mau tidak mau ritualnya juga secara Katolik gitu. Maka di sini bagi pernikahan tersebut ya sah, boleh itu nikah itu. Ya. Dalam keadaan tetap agamanya Kristen. Ya. Nah, namun kesempatan untuk dia bisa diajak kepada Islam. Atau jangan sebaliknya. Ya, nanti dibaptis sekalian di sana. Nah, ini jadi persoalan. Maka nasihat antum kepada dia, apa yang menjadi langkah Anda dalam pernikahan ini? Apakah Anda sudah goyah hatinya gara-gara menikah sama wanita yang bukan seagama dengan Anda? Atau Anda ada niatan untuk melangkah selanjutnya agar bisa menarik? Kalau itu yang akan Anda lakukan, saya sama. Alhamdulillah saya juga dulunya seperti mereka, dan Allah kasih hidayah dan merasakan nikmatnya hidayah tersebut, dan juga istilahnya tetap berbuat baik kepada mereka dalam pengertian dalam rangka untuk mendakwahi mereka, menyampaikan bagaimana baiknya Islam ini. Ya. Ada pemberikan tetap sah, tapi bagi saudara, bagi antum, ini nanti masuk ke dalam acara-acara ritual semacam itu yang saya tidak paham. Sudah pasti ada banyak kesalahan, kemungkaran-kemungkaran yang ada. Sudah pasti itu. Ya. Tapi pernikahan tersebut boleh, boleh. Sah, memang. Alkitab siapa? Ya, dari zaman Nabi sampai hari kiamat. Alkitab. Mereka. Iya, betul. Itu dia masalah. Ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian pemimpin dan akan diminta bertanggung jawab. Allah berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Berarti kalau dia mau menikahi wanita tersebut, harus ada langkah ke depannya untuk membawa ke dalam agama Islam. Tidakkah ingin tilkal jannatul lati urihtumuha? Allah berfirman, "Jannatun jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli babin salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar." Surga adn, mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapak mereka, suami mereka, istri mereka, anak-anak mereka, semua masuk dalam surga. Nah, kalau demikian bagaimana? Tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya menikahinya sah, tapi tentu harus ada langkah. Bukan langkahnya kemudian si suami ngikutin istri. Kalau itu yang terjadi, antum sejak sekarang pikirkan ya, masa-masa. Pikirkan dengan betul. Dan juga sampaikan kepada calon istri dan adik, agama Islam itu Masya Allah, suami Islam, belajar Islam. Itu. Dengan cara yang lembut, dengan cara yang hikmah. Siapa tahu? La'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Sungguh engkau jadi perantara, Allah ngasih hidayah kepada orang lain lebih baik daripada unta merah. Man dalla ala huda falahul ajrun mithlu ujuri man tabi'ahu wa la yanqusu dhalika min syai'a. Barang siapa yang menunjukkan kepada hidayah orang lain, dapat pahala dia selama dia menjalankannya tanpa terkurang sedikit pun dari pahala orang tersebut. Maka langkah pertama, pikirkan Anda masuk ke dalamnya. Langkah kedua, nasihati dia, apa langkah Anda setelah menikah? Apakah Anda mau ikut atau dia mau ditarik? Ya. Kalau Anda mau ikut, pikirkan. Saya dulu seperti mereka dan sekarang seperti Anda. Apakah Anda sekarang seperti saya, kemudian seperti saya yang dulu? Jangan terbalik. Ya. Ini harus sampaikan. Sebab juga tidak sedikit ya laki-laki yang juga ketika menikah dengan wanita yang ini kemudian masuk ke dalamnya karena kedangkalan ilmu agamanya. Demikian Allahu a'lam bishawab. Ya. Ada lagi? Gimana cara membantah syubhat bahwa pemerintah ini secara umum korup? Ya, cara membantah yang telah yang mengatakan pemerintah ini berdasarkan hukum selain Allah itu korup. Itu panjang. Ya. Saya ada bukunya ya, untuk membahas itu. Dan negeri semacam ini ya sama tetap dihukum sebagai negara Islam. Imam Ahmad rahimahullah ditanya, siapa yang dimaksud dengan imam? Ya itu imam. Itu maksudnya. Hadis mengatakan sayakunu ba'di a'immatun, ini bantahannya. Sayakunu ba'di a'immatun la yastannuna bi sunnati wa la yahtaduna bi hadyi yaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubu syayatin fi jismanil insi qultu ya rasulullah kaifa asna idza adartu dhalik qala tasma' wa tuti wa in ukila maluk wa duriba dhuhruk. Rawahu Muslim. Ini hadis yang saya bawa waktu diundang oleh orang takfiri di dewan dakwah tanggal 25 Desember 2013 yang lalu. Tapi saya enggak bawa antum, lupa. Sebagai saksi seharusnya saya bawa antum. Saya bawa driver saja Pak Carma waktu itu, ya. Dan kaget saya datang. Wah, antum datang Ustaz? Iya, saya datang oleh mereka. Wah, dikerubuti saya, diwawancarai berapa kamera itu. Tapi mereka boleh dibilang licik, ya. Jangan dikurangi, jangan ditambahi. Ternyata enggak banyak, enggak disampaikan semua apa yang saya sampaikan, ya. Hadis ini mengatakan apa? Akan ada seperinggalku nanti pemimpin-pemimpin, imam-imam, ya, yang apa? Yang tidak menggunakan sunnahku dan tidak menggunakan petunjukku, pemilihannya, mengatur rakyatnya, ya. Kemudian apa? Ada di antara mereka orang-orang yang apa? Diktator, kejam, berhati syaitan yang bersarang di jasad manusia. Kemudian Hudzaifah bertanya, ya Rasulullah, apa yang harus aku lakukan kalau aku menjumpai masa seperti itu? Apa kata Nabi? Dengar dan taati meskipun hartamu dimakan dan punggungmu dipukul. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Nah, dibilang sama pembicaranya, ya, itu hadis munqati. Ya, munqati itu apa namanya? Saudaranya dhaif. Ya, munqati terputus sanadnya. Berhenti di situ saja. Seharusnya jujur dia. Ya, sampaikan. Dan sudah saya bawa syarat Sahih Muslim bahwa hadis tersebut, ya, pertama dimausulkan, ya, dalam Sahih Muslim kalau salah tidak Ibnu Majah, kemudian sama Imam Nawawi dijadikan sebagai mutaba'ah, ya, sehingga apa? Sehingga hadis tersebut adalah sahih dalam Muslim, ya, tapi tidak fair dan juga dibantah dalam subhat-subhat Khawarij. Banyak, insya Allah kapan-kapan subhat-subhat tersebut akan saya bahas, subhat-subhat Khawarij. Ya, nah di sini dengan hadis itu cukup, ya. Bahkan dulu ada seorang, ya, dari mereka waktu di Libya saya ajak ke maktabah, saya bawakan hadis tersebut. Ketika dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Baz rahimahullah ta'ala, ada buku kecil, ya, hukuk buatul umur oleh Dr. Al-Askar, kutip kecil. Hadis itu dibawa dan dikasih komentar bahwa hadis ini yang paling jelas di dalam menjelaskan tentang masalah hubungan antara pemerintah dan rakyat. Di sini meskipun cara memilihnya dengan cara yang tidak Islam, kemudian juga cara ngatur rakyatnya juga tidak dengan cara Islam. Kenapa? Karena dalam hadis tersebut disebutkan saya kunu ba'di a'immatun la yastannuna bi sunnati wa la yahtaduna bi hadyi. Dalam bahasa Arab di sini, ya, susunannya apa ini? Akan ada nanti sayyidun ba'di sepeninggalku nanti a'immah, jamak dari imam. Imam itu bahasa Inggrisnya presiden, ya. Bahasa kita pimpinan. A'immah, imam. A'immatun, ini nakirah. Apunya sifat berupa jumlah la yastannuna bi sunnati. Sifatnya apa? Tidak menggunakan sunnahku. Nah, sunnati di sini sunnatun nakiro ya mutakallim ma'rifah. Kalau ada nakirah, diidhafatkan kepada ma'rifah, yufidul umum, memberi faedah umum. Apa maksudnya apa? Pemilihannya tidak. Makanya mereka ketawa. Ya, giliran milih enggak mau, giliran terjadi ditaati, konyol. Enggak, ini pakai ilmu bukan konyol. Ini hadisnya. Sunnatun sunnati, sunnatun nakirah yang belajar bahasa Arab, ia mutakallim ma'rifah. Kalau ada nakirah, diidhafatkan kepada ma'rifah, memberi faedah umum. Ya, lihat kitab-kitab usul fikih. Kalau ada nakirah diidhafatkan kepada ma'rifah, memberi faedah umum. Apa? Sunnah ini jalan, cara. Wala yahtaduna bihadzi hadzi hadiyun, sama ya mutakallim lagi, petunjuk pemilihannya, pengaturannya, semuanya. Jadi bukan konyol. Memilih enggak mau, jadi ditaati. Ya kan gitu kan? Itu sebab yang ada. Ini dalilnya. Ya. Maka saya sampaikan kepada mereka, enggak bisa jawab. Bahkan hadis tersebut dibawa oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Minhajus Sunnah An-Nabawiyah, bahkan mengatakan begini, lebih parah lagi, lebih ini lagi, saya nih kopian saya bawa, tolong saya baca, dibantu apa dimaksud. Ya, itu apa? Innal kafir awil fasik ila amara bima huwa ta'atunillah fala yaskutu wujubuha li ajli amri dzalikal fasik. Kalau ada orang kafir atau orang fasik yang nyuruh memerintah untuk sesuatu ketaatan kepada Allah, orang kafir nyuruh, kamu sholat loh. Misalnya antum punya pimpinan kafir, kamu sholat, punya sholat, tinggalkan kerjaan. Oh enggak, kamu kafir enggak, tetap harus taati. Kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Minhajus Sunnah An-Nabawiyah, saya bawa itu kopi itu. Tolong semua kalian perhatikan, saya bacakan. Ya, tapi saya enggak disampaikan. Muncul-munculnya saya salaman sama fulan, saya kasih kitab Syekh Ali Hasan Al-Halabi, ya. Mungkin kalau baru cari sekarang masih ada. Ya, tapi sudah 2013 25 Desember pasnya di Dewan Dakwah. Ya, salaman. Ustaz salaman, Ustaz. Foto Ustaz Mahfud salaman, dai salaf gitu. Itu enggak fair, enggak dicantumkan semuanya. Ya. Enggak dicantumkan semuanya. Gak ada masalah, ini kan keluar ya, gak ada masalah, gak apa-apa. Ya. Karena kalau bahas ilmiah, ya ilmu, ya saya bawakan. Setelah itu diambil, diminta sekarang ambil aja apa, fotokopi. Ya. Nah seharusnya dengan begitu, ya tentu harus rujuk, ya harus rujuk. Tapi mudah-mudahan rujuk, lambat cepat atau lambat mudah-mudahan rujuk. Ya baiklah, ada lagi. Kalau tidak ada, ini apa kemalaman apa gimana nih? Ada kitab sebagai hadiah. Ya, pertanyaan yang pertama, apa arti tauhid? Sebut macamnya dan contohnya dan juga dalilnya. Ini namanya ilmu. Insya Allah baru saja kita pelajari. Masa sudah lupa? Apa definisi tauhid? Ya, sebutkan macamnya dan contohnya serta dalil-dalilnya. Langsung dapat 3. Biar cepat. Silakan. Ya, tafadhol. Dari kata tauhid dan melampaui batas. Iya. Contohnya adalah macamnya dulu. Macamnya dulu. Ada berapa macam tadi? Dua apa empat? Dua apa saja? Itu contoh. Macamnya. Ya lupa ya. Afatul ilmi an-nisyan. Penyakit ilmu ada lupa. Iya. Iya. Alhamdulillah, enggak apa-apa, antum dapat tadi ya. Saya orang baik. Ya. Asal berani jawab saja. Tapi tadi macamnya belum. Silakan lanjutkan siapa yang tahu macam-macamnya dan contohnya. Barakallahu fiikum. Ayo fadhal, ayo. Entar dulu. Ya. Macam-macam ya. Iya. Iya. Makbu diikutin ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya barakallahu fi ahsan. Ya. Ya. Ibadah ada tiga macam. Sebutkan dan dalilnya ya. Dan dalilnya. Yang pertama peribadatan secara khusus yaitu di surat Maryam ayat 93. Apa enggak salah, Antum? Salah apa benar? Betul apa salah? benar. Terus dulu. Terus yang kedua penambahan secara khusus. Khusus lagi. Tadi khusus umum mau khusus yang pertama tadi. Ya ulang. Yang pertama yaitu peribadatan secara umum ya. Surat Maryam ayat 93. Sebutkan ayatnya. Yang kedua, lanjut yang kedua. Yang kedua penambahan secara khusus yaitu berlaku pada makhluk yang beriman. Iya. Dan yang terbatas. Yang ketiga penambahan yang lebih khusus lagi. Apa dalilnya? Lebih khusus lagi contohnya siapa? Antum bonek. Tapi enggak apa-apa. Tafadhol. Asal mau jawab, saya enggak ada masalah. Ada bukan salah tapi kekurangan, kurang saja ya. Yang pertama, ubudiyatun ammah ya, pemahaman secara umum. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda, surat Maryam tadi. Ya. Yang kedua, penghambaan secara khusus yaitu orang beriman. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Adapun ibadah ubudul khusus lebih khusus lagi itu nabi, seperti wa in kuntum